قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. باب صلاتنيا المسافر. باب صلاة المسافر. صلاتنيا orang yang sedang bersafar. قال إذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة. Kata beliau, kalau jarak safarnya 16 farsakh, yaitu dia jarak perjalanan 2 hari dengan perjalanan yang dilakukan qasidain, pertengahan, ya, tidak cepat, tidak juga lambat, tidak sering istirahat, tapi istirahat sebutuhnya. Wakana mubahan, dan safarnya adalah safar mubah, maka boleh dia mengqasar rubaiyah, solat-solat yang 4 rakaat. 3 solat berarti duhur, asar, isya. Ya, hayatullah. Tak lama ni ada jenuh dia. Oh, baik, alhamdulillah. Iya, lama sekali tenggelam. Ini kata penulis. Dalam masalah yang diucapkan oleh penulis ini banyak masalah. Masalah pertama terkait dengan jarak safar. Terkait dengan jarak safar. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan jarak safar. Mayoritas ulama rahimahumullah dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, demikian pula dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, dan ini difatwakan oleh Lajnah Daimah, bahwa jarak safar yang boleh dikosor adalah 16 farsakh. 16 farsakh. Satu farsakh itu 5 kilo. Satu farsakh 5 kilo. Ini jaraknya harus 16 farsakh. Berarti berapa kilo? Hah? Kan 16 farsakh. Tapi 1 kilo, 1 farsakh 5 kilo. Hah? 80 kilo. Kalau dikilokan. 80 kilo gram meter. Iya. Dari timba ini jarak safar diukur. Di jaraknya 80 kilo. Ini pendapat jumhur dari kalangan Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah. Jarak safar yang boleh kosor adalah 80. Jaraknya bukan ditempuh 80 baru safar kosor. Yang penting kita sudah keluar dari kampung sudah bisa dikosor. Tapi jarak yang mau kita tuju itu 80. Paham kan? 80. Ini pendapat mayoritas. Ini yang saya bilang tadi dikuatkan oleh Syekh Bibas, demikian pula difatwakan oleh Lajnah Daimah. Sementara Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala, demikian pula dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin, bahwa la hadda li safar. Tidak ada batasan jarak safar. Dalam hal ini kembali ke urf. Kembali ke apa? Ke urf, ke kebiasaan. Kapan orang bilang ini sudah safar? Safar. Kapan dia bilang belum? Belum. Kembali ke urf. Ini pendapat yang kedua. Sebagian para ulama memilih pendapat pertama, yang sebagian lagi memilih pendapat kedua. Seperti ulama sekarang ini kan begitu. Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin berbeda. Yang mana? Kalau kita melihat nas, tidak ada dalil yang mengatakan 80 kilo. Tidak ada dalil. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini mereka pakai uruf. Karena ada kaidah yang dikatakan apa? Al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu. Rorok itu bisa dijadikan hukum kalau tidak ada nas, selama tidak bertentangan dengan nas. Kalau tidak ada nas dan juga selama tidak bertentangan dengan nas, itu yang benarnya. Ini itu yang benarnya. Karena di sini tidak ada nas yang mengatakan 80 kilo. Walaupun ala ahwat, yang paling hati-hatinya ya kita 80 kilo itu lebih hati-hati. Tapi kalau memastikan harus 80 kilo, tidak ada nasnya. Kembali ke adah huruf kebiasaan orang. Kalau ke situ sudah dianggap safar atau tidak? Sudah dianggap safar atau tidak? Ini yang benar, alhamdulillah. Kemudian bahaya masih rotu yang main kosidain. Tapi ini tidak bisa dipakai dengan keterangan dua hari perjalanan. Karena ada sekarang lebih dari 80 kilo, hitung jam. Nah, orang kalau ke Jakarta berapa? Hah? Pesawat? Hah? Dua jam. Kan begitu. Jadi kalau kita bilang ini, pakai ini, tidak mendobit. Tidak pasti, tidak bisa dijadikan ketentuan. Kalau kita harus pakai apa? Katanya 16 farsah, 80 km dengan 2 hari perjalanan, ini tidak mundhabit. Karena ada orang lebih dari 16 farsah dia tempuh hanya jam saja. Paham kan? Hanya jam saja. Iya. Kemudian kata bahwa karena mubahan adalah safar yang dibolehkan kosor adalah safar mubah. Artinya keluar safar maksiat. Keluar padanya apa safar maksiat. Dan para ulama memang berselisih. Apakah dipersyaratkan safar yang boleh kosor itu safar mubah? Perjalanan yang mubah tidak mengandung maksiat atau tidak dipersyaratkan? Berselisih. Iya. Di antara para ulama seperti madhab Hanabila, demikian pula pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka menyatakan dipersyaratkan hal itu, tidak dibolehkan orang kosor kalau safarnya maksiat. Kalau safarnya apa? Maksiat. Tidak boleh. Sementara ulama yang lain membolehkan. Ya, membolehkan kosor walaupun safarnya safar apa? Iya, maksiat dari masalah. Kenapa? Karena illah dari kosor, ya itu tidak dilihat dari dia safarnya, tapi dilihat dari apa? Safar saja. Kapan safar masuk? Ya, masuk dalam hukum apa? Kosor. Dalam hukum kosor. Karena yang benar illah dari kosor ini karena safar. Kenapa? Safar. Walaupun ada di antara para ulama mengatakan bahwa illah dari kosor adalah masyakoh. Tapi benarnya adalah safar. Iya. Ini umum dalil-dalil terkait dengan kosor. Iya, walaupun kalau kenyataannya orang safar maksiat, ya jarang sholat. Orang yang lagi pergi bermaksiat, ya jarang sholat. Kan begitu. Tapi kalau seandainya ini dia maksiat, dia tahu dirinya maksiat tapi tetap sholat. Paham kan? Boleh gak kosor? Itu masalahnya. Boleh kosong, berselisih. Yang benarnya dalam maslin dibolehkan karena masuk dalam keumuman ayat. Dan ayat tidak ada syarat maksiat atau mubah. Hanya disebutkan apa? Safar saja. Iya? Safar saja. Ini yang benarnya. Falah qasr rubaiyah qasah. Boleh baginya untuk qasr solat-solat yang parafat secara khusus. Iya. Ya, karena maghrib tidak qasr. Subuh tidak perlu kosor, kan memang sudah dua. Memang sudah dua. Iya. Ini dibolehkan untuk kosor. Illa ayatamma bimukimin awlayan bil kosor. Kecuali kalau dia bermakmum kepada si mukim. Jadi ada orang yang lagi bersafar, tapi dia ikut makmum ke mukim. Maka dia sempurnakan, karena inna maju ila limam li utama bih, ini jelas. Aula yang bil qasar, atau dia memang tidak niat untuk apa? Qasar. Tapi masalah niat ini para ulama berbicara terkait dengannya. Apakah butuh kita niat qasar saat safar? Atau kita tidak perlu langsung saja sholat duhur, biar sholat duhur, niat sholat duhur, atau kita harus bilang sholat duhur qasar? Ya, berselisih para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia niat. Kalau dia tidak niat, maka dia selalu sholat mungkin. Dia sholat sempurna, 4 rakaat kalau duhur. Kalau dia tidak niat, niat. Kata mereka berdasarkan dalil innamal amal binniat. Sementara ulama yang lain, yang benar yang tidak harus dia niat. Tidak harus. Ya. Kenapa tidak harus? Karena memang asalnya sholat musafir adalah apa? Qasar. Artinya walaupun dia tidak niatkan untuk qasar, yang penting dia niat sholat, sudah sah. Karena asalnya dilihat. Ini dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin. Asalnya memang sholat musafir adalah qasar, maka walaupun dia tidak niat qasar, tidak apa-apa. Dia sholat apa? Qasar. Iya, karena ini asal. Ini dipilih oleh Syekh Asyik menurut saya ini, dan itu yang benar. Iya. Au yansa sholat hadar. Demikian pula, atau dia lupa sholat hadar. Kalau dia iya, fayakuru habis sahar. Jadi saat hadir, ada belum Ustaz? Ada yang dicari Ustaz Abdan ya? Kasih kan? Dari ini? Iya. Kata beliau, "Au yansa salata hadari fa yadhkuru fi safari." Itu ini masalah bagaimana kalau ada orang dia tadinya lupa salat hadar. Kemudian dia safar, dia ingat, "Oh, ternyata saya belum salat duhur misalnya." Anggaplah dia melakukan safar di waktu asar. Sebelum asar. Dia lupa kalau dia belum salat duhur di saat dia tinggal. Dia ingat saat safar. Pertanyaannya, dia qasar atau dia itmam? Itu yang ditanyakan. Itu yang ditanyakan. Maka di sini berdasarkan oleh penulis, kecuali ini, dia lupa sholat hadar, kemudian dia ingat di safar. Dia ingat di safar. Kalau ini dia sholat itmam. Ya, sholat itmam. Kenapa? Ya, dia harus itmam karena sholat yang dia lupa itu adalah sholat yang sempurna, maka wajib dia sempurnakan juga. Karena qadha juga kata para ulama sesuai dengan yang ada tadi. Kalau sholat qadha itu kita ganti sesuai dengan yang kita lupa di sebelumnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas fuqaha, itu yang benarnya. Walaupun dia saat safar, tapi dia sholat kan dia lupa ini sholat hadir. Sholat hadirnya. Ini mayoritas ulama. Au sholata safarin fayadkuru hafil hadar. Fa'alayhi itmam. Atau sekarang ada masalah lagi. Dia lupa sholat saat safar. Nah, misalnya dia lagi safar. Dia lupa sholat duhur. Iya. Ternyata di waktu asar, sampai ke tujuan. Bukan sampai ke tujuan, sampai kembali ke kampung. Kalau ke tujuan kan masih boleh. Tidak apa-apa, masih boleh. Sekarang dia sudah sampai ke kampungnya. Kampung halamannya dia, kembali. Dari safarnya. Ya, bukan sampai ke kampungnya orang. Karena kalau sampai kampungnya orang, masih bisa safar. Akan kita bahas nanti. Ini dia sudah kembali. Dia lupa sholat saat safar. Maka kata beliau, fa'alaihi itmam. Maka wajib baginya apa? Itmam. Ini yang benarnya. Kenapa? Karena sudah hilang illah safar. Beda kalau tadi kalau dia lupa di mana? Di hadar. Dia harus itmam di safar karena yang dilupa itu dia qadha namanya. Dia qadha. Kalau ini harus dia itmam. Kenapa? Salat qasar itu kapan? Pada saat safar. Kapan dia sudah kembali ke kampung halamannya? Sudah hilang illah safar. Paham kan? Dia itmam di sini. Iya. Walaupun ada dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mereka mengatakan bahwa harus dia qadha 2 rakaat karena qadha sesuai dengan adat. Ya, sesuai dengan adat. Ya, walaupun ada seperti itu yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tapi yang paling hati-hati adalah apa yang dikatakan oleh penulis. Apa yang dikatakan oleh penulis. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, walil musafir ayyutimma wal qasru afdal. Bagi si musafir untuk sholat itmam, ya boleh, tapi kalau dia qasar itu lebih utama. Nah, jadi boleh baginya apa? Itmam, sholat sempurna dari tadi 4 itu dia sholat 4 juga, tapi kalau dia qasar itu lebih utama, karena itu rukhsah, itu keringanan yang diberikan oleh syariat kita. Kita ambil rukhsah itu lebih baik. Kami lebih utama di waktunya. Lebih utama di waktunya. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, "Wa man nawal iqamata akthar min 21 salatan atam." Iya. Siapa yang niat tinggal? Artinya sekarang dia safar, tapi dia niat tinggal di tempat itu. Kita melakukan safar dari Palu ke Makassar, tapi memang niat tinggal di Makassar. Niat tinggal di mana? Di Makassar. Iya. Lebih dari 21 kali sholat, maka atam. Dia sholat itmam, sempurnakan. 20 kali 1 sholat, maksudnya 4 hari. Nah, 4 hari. 5 kali berapa baru dapat 21? 5 kali 4. Paham kan? 4 hari. Siapa yang tinggal 4 hari, maka wajib baginya apa? Itmam. Ini masalah. Sangat banyak pembicaraan di kalangan para ulama. Apakah memang begitu? Iya. Diniatkan harus seperti itu. Lebih dari 4 hari, maka harus anu? Harus putus dari safar atau bagaimana? Iya. Berselisih para ulama, sangat banyak terkait dengan masalah ini. Tapi mazhab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi, demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya tidak ada dalil tahdid al-muddah. Tidak ada dalil untuk membatasi waktu itu tadi. Ya, karena ada mengatakan ya 4 hari, ada mengatakan 5 hari, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Maka bagi si musafir sama saja apakah dia niat tinggal lebih dari 4 hari atau di bawah 4 hari, boleh baginya apa? Untuk kosong. Untuk kosong. Paham kan? Sama saja. Boleh baginya untuk kosong. Ya. Kalau begitu ya Anwar boleh ya salat kosong terus ya di kamar. Gimana ini Anwar? Hah? Kan begitu. Karena masih niat, antum niat tinggal jadi warga Makassar atau masih mau kembali? Iya. Paham kan? Jadi kalau menurut pendapat yang tadi, kalau kita tidak niat tinggal, berarti ya sepakat semuanya boleh kosong. Tidak niat tinggal. Tapi kalau niat tinggal lebih dari 4 hari, ya, kalau Hanafi yang mengatakan 5 hari, berarti tidak boleh kosong, harus itmam. Paham kan? Tapi yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin, tidak ada batasannya, tidak ada nas sama sekali. Nah, yang tadi, pembatasan tadi. Paham kan? Boleh kosong, walaupun dia mau tinggal berapa? 100 tahun, yang penting dia belum ada, tidak mau jadi warga situ. Mau pulang, tapi dia lagi safar ke sini untuk belajar. Paham kan? Kalau begitu boleh isi lain? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena wajib jawab azan. Itu saja. Azan kita bilang boleh. Ya kan? Dia kosong. Tapi kalau kita tinggal, kan wajib kita jawab azan. Betul nggak? Menjawab azan itu maksudnya menjawab azan ke masjid, itu wajib. Walaupun kita lagi musafir. Paham ini? Maksudnya kalau tinggal di situ, kecuali kita ala dhuhr-thoriq. Maksudnya kita lagi apa? Berjalan. Tapi kalau kita mungkin, maksudnya kita tinggal di satu daerah, boleh kosong, tidak apa-apa. Kalau dibilang boleh, Tapi ketika kita dengar adzan, harus pergi ke masjid. Karena mereka berdalil, walaupun ini ada sebagian ulama mengatakan tidak, itu tidak berlaku adzan. Sebagaimana tidak berlaku Jumat bagi orang yang musafir. Ada yang mengatakan begitu. Tapi paling hati-hatinya kalau dia dengar adzan, dia ke masjid. Dia ke masjid. Tahu kan? Ini masalah. Kalau dia tidak dengar adzan, boleh dia kosor di rumahnya. Boleh dia kosor apa? Di rumahnya. Tidak ada masalah. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi SAW di Mina. Yang ada dua orang itu. Yang tidak sholat ikut berjemaah. Kemudian datang ke Nabi SAW lagi sholat berjemaah. Dia tidak sholat di tendanya. Dia sholat di mana? Di tendanya. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa illam yujmi' ala dhalika fa qasara abadan. Masya Allah. Wa illam yujmi' ala dhalik qasara abadan. Apa kira-kira terjemahan ini, Abu Ahmad? Siapa tahu terjemahan ini? Apa terjemahan ini, Ustaz Abdul Salam? Hah? Iya. Jadi wa illam yujmi, yujmi artinya bertekad, berniat. Sama dengan dalam hadis itu. Ma lam yujmi. Iya. Terkait dengan hadis berpuasa. Nah. Alai fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Itu dalam hadis. Jadi lafaz yujmi itu maknanya niat. Maknanya apa? Niat. Hati-hati. Ya. Siapa yang tidak berniat di atas hal itu, maksudnya berniat untuk tinggal, maka qasara abada. Dia boleh qasar selama-lamanya. Itu yang kita bilang tadi. Kapan dia tidak ada niat? Tidak ada niat. Maka boleh dia apa? Qasar selama-lamanya. Selama berapa? Terserah. Yang diperselisihkan tadi itu, kalau kita berniat untuk apa? Tinggal. Dan kalau tidak ada niat untuk tinggal, memang kita kesini safar akan kembali. Tidak ada niat untuk tinggal. Maka apa? Dia kosor selama-lamanya. Selama dia safar. Selama dia apa? Safar. Jelas ini? Jelas ya? Ini masalah. Ini dibolehkan hal itu. Ya, dan perselisihannya dibangun di atas tadi itu. Ya, misalnya kata para ulama ada orang berobat di suatu negeri. Ya, boleh dia kosor selama dia berobat. Selama dia tinggal. Iya, di situ. Selama dia berniat untuk safar, untuk kembali. Iya. Kemudian selesai. Kata beliau rahmallahu taala, bab salatil khauf. Kata penulis rahmatullah ta'ala, bab solatil khawf. Bab solat ketika takut. Takut apa saja? Umum. Takut dari musuh saat perang. Ya. Takut dari hewan buas. Ya. Takut dari banjir. Takut dari longsor. Takut dari tsunami. Takut dari apa lagi? Ya. Takut dari apa lagi? Hah? Hah? Takut? Takut sakit. Iya. Mau dioperasi ya? Akhirnya takut. Pokoknya sholat karena apa? Takut. Ini mimbab idopati as-sabab. Dalam bab apa? Diidopakan apa? Sebabnya. Sholat karena takut. Kata beliau rahmatullah ta'ala, wa tajuzu solatul khawf. Boleh solat takut. Boleh solat karena takut. Boleh kita melakukan solat khawf karena takut. Ya, walaupun ada sedikit perselisihan, dan ini pendapat mayoritas ulama, itu yang benarnya. Karena ada sebagian ulama seperti Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah, bahwa solat khawf ini sudah dihapus. Hanya terjadi di masa Nabi saja. Ya. Demikian pula sebagian lagi seperti Abu Yusuf, temannya Abu Hanifah, dia mengatakan bahwa itu khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang benarnya pendapat mayoritas ulama bahwa salat karena takut ini disyariatkan. Disyariatkan. Ya, berdasarkan keumuman dalil dari ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan terkait dengan salat takut. Salat takut. Kemudian kata beliau, ala kulli sifatin sallaha Rasulullah. Di atas setiap sifat yang Rasulullah sholat melakukannya. Ya, di atas setiap sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, dia melakukan sholat khauf. Di atas cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata belum, wal muktar minha, dan yang dipilih darinya, ayya ja'alahul imam ta'ifatain, imam menjadikan makmumnya dua kelompok, ta'ifatun tahrusu, sekelompok menjaga, wal ukra tusalli ma'ah rakaat, dan yang lain sholat bersamanya satu rakaat. Fa'idha koma ila thaniya, kalau dia berdiri ke rakaat kedua, maka nama mufarraqatuhu, si makmum berniat untuk berpisah dengan imam. Jadi ketika sudah berdiri, makmum berniat berpisah dengan imam. Artinya imam berdiri, mereka sholat, langsung ruku, bangkit dari ruku, sujud, salam. Berpisah dengan siapa? Imam. Ya, wa tammat sholatuha, sholataha, dia sempurnakan sholatnya sekelompok tadi. Wa dhahabat taharusu, kemudian dia pergi jaga. Waja'atil ukra, maka dia datang kelompok yang lain tadi yang menjaga. Fasolat ma'ahu rokaat tsaniyah, maka rokaat kelompok ini solat bersama imam di rokaat yang kedua. Jadi imam tadi tetap berdiri, yang di belakang tadi yang solat bersamanya menyelesaikan satu rokaat lagi. Imamnya masih berdiri. Datang lagi yang kelompok yang belum solat, solat bersama imam di rokaat yang kedua. Di rokaat yang kedua. Kemudian fa'idha jalasa litashahud, kalau imam sudah duduk tashahud, karena ini solat saat takut, saat perang ini, itu sabar, dia dua rakaat. Kalau dia duduk untuk tashahud, tashahud akhir, maka qomat, si kelompok ini tadi berdiri, melakukan lagi satu rakaat, niat berpisah dengan imam, sama. Sebelum imam salam, jadi imam tashahud, dia berdiri. Dia berdiri. Kemudian, wayantadiruha hatta tashahada, dan dia menantinya, si imam menantinya sampai kelompok tadi itu apa? Bertasyahud. Tsumma yusallim biha, kemudian dia salam dengannya. Dia salam dengan kelompok yang kedua. Dia salam dengan kelompok yang kedua. Ini katanya al-muhtar. Boleh dia sholat di dengan cara apa saja yang Nabi lakukan. Ya, yang Nabi contohkan, tapi yang muhtar yang ini. Mereka orang Hanabila memilih ini karena ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Ini yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Karena yang dipilih oleh Al-Qur'an itu katanya yang lebih utama. Dan Al-Qur'an mengatakan di surah An-Nisa ayat 102, "Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'a waliyakhudhu asrihatahum." Faidah saja dupal yakunu min waraikum wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Kalau kamu berada di tengah mereka, maka tegakkanlah solat untuk mereka, solat berjemaah. Hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu solat dan mengambil senjata mereka. Kalau mereka telah sujud, maka di belakang kalian ada yang menjaga. Kemudian datang lagi nanti sekelompok yang lain yang belum sholat, dan dia sholat bersamamu. Dia sholat bersamamu. Jadi selalu bersama imam di dua kelompok. Dua kelompok. Ini kata mereka yang dipilih. Yang dipilih karena ada dalam ayat. Demikian pula diantara alasan orang Hanabila, katanya karena cara ini yang ada di Bukhari Muslim. Iya, itu Bukhari Muslim. Tapi yang benarnya masalahnya tergantung musuh. Karena kalau kita berbicara Bukhari Muslim, ada juga hadis lain ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya, cara yang lain. Cara yang lain. Maka yang benarnya dilihat arah musuhnya. Musuh kita di mana? Kalau di arah kiblat, lain caranya. Karena Nabi melakukan hal lain ketika di arah kiblat. Kalau di belakang kiblat, artinya kiblat misalnya ke sana, musuh di sana, di belakang kita. Bang, maka cara sholatnya apa? Lain pula. Cara sholatnya lain pula. Bang, kan? Kalau musuh di belakang kiblat, seperti tadi caranya. Seperti yang tadi kita nukil. Iya? Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya? Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil dari Yazid ibn Ruman, dari Saleh ibn Khuwat ibn Jubair. Ya? Dari orang-orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Dzatur Riqa. Di salat perang Dzatur Riqa. Yaitu Nabi salat dinukil oleh sahabat itu, anna ta'ifatan sofat ma'ah. Sekelompok bersof bersama Nabi. Wa bijahal adu. Wa ta'ifatan bijahal adu. Sekelompok lagi di arah musuh, menghadap ke arah musuh. Fa shalla bil ladzi ma'ahu raka'ah. Nabi salat bersama orang yang di belakangnya itu satu rakaat. Tsumma sabata qa'iman. Kemudian beliau tetap berdiri. Ya, wa atammu li anfusihim. Ini kelompok ini menyempurnakan untuk diri mereka. Artinya rakaat yang kedua sampai salam. Tsumma sarafu, kemudian mereka pergi menjaga musuh. Bersaf di arah musuh. Fasaffu wijhal adu, dia bersaf di arah musuh. Wa ja'at ta'ifatul ukhra, datang kelompok yang kedua tadi, fa shalla bihim raka'ah allati baqiyat. Maka Nabi salat bersama mereka satu rakaat yang tersisa karena Nabi masih satu rakaat. Tsumma sabata jalsa, kemudian beliau tetap duduk di tasyahud. Wa tammu li anfusihim, tadi yang kelompok ini tadi dia sempurnakan untuk diri mereka berdiri. Nabi menunggu sampai mereka bertasyahud dan Nabi salam dan mereka bersalam sama Nabi. Paham ini kan? Ini darah musuh. Jelas gak ini? Nah, misalnya anggaplah Abu Ahmad berdiri Abu Ahmad. Nah, paling depan imam. Tiga orang di belakang. Ayo, Mama Nur. Tiga orang di belakang lagi. Hadap ke Anwar, anggaplah dia musuh kita. Kita hayalkan berdiri, iya, ke arah musuh, ya. Iya, seperti itu. Takbir Abu Ahmad, Allahu Akbar. Takbir, iya. Ruku, Allahu Akbar. Iya. Sujud. Mundur, maju lagi ke sana. Iya, enggak bisa sujud nanti. Ya, mundur. Bukunya, ambil. Iya. Ah. Iya. Ah. Bagi Allah sami Allahu liman hamidah. Nah, sujud. Allahu Akbar. Hah? Iya. Bagi sujud lagi. Bangkit berdiri. Nah, berdiri. Antum tanda berdiri di belakang ruku. Setelah baca semuanya ruku. Makmum ruku tiga orang. Allahu Akbar. Bangkit, sami Allahu liman hamidah, sujud. Iya. Bangkit. Sujud. Bangkit. Tasyahud. Salam. Mundur ke belakang, menghadap ke musuh. Nah, kelompok itu langsung datang. Nah, ikut Nabi. Ya, ikut Abu Ahmad. Paham kan? Takbir langsung. Ikut. Antum seperti masbuk sekarang posisinya. Nah, takbir. Ah, takbir. Nah, sekarang Abu Ahmad ruku. Ya? Ruku, ikut ruku. Setelah itu bangkit. Sama Allahu liman hamidah. Sujud. Ya? Bangkit. Ah, sujud lagi. Bangkit. Antum tasyahud, imam tasyahud, makmum berdiri. Ah, selesaikan satu rakaat. Ya, ruku. Cepat-cepat aja. Ruku, bangkit. Ah, sujud. Bangkit. Sujud. Bangkit. Tasahud. Ah, salam. Ah, salam juga. Kan pas dua rakaat. Paham kan? Ini cara pertama. Ini kalau musuh di mana ini? Di belakang kiblat. Bukan itu yang dipilih, jadi tergantung arah musuh. Paham kan? Jangan dulu, masih ada satu lagi. Iya. Enggak apa-apa, ya hadap sini sudah. Dapat. Hadap sini, ya. Duduk, duduk, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan diganggu dulu tempatnya karena masih ada satu. Sekarang, bagaimana kalau musuh di kiblat? Bagaimana kalau musuh di kiblat? Datang juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Jadi kalau bilang dipilihkan Bukhari Muslim, enggak, tergantung arah musuh yang benarnya. Tergantung arah musuh. Sekarang ada dua saja, arah musuh itu di belakang atau di depan. Iya, di depan. Sekarang di belakang. Jabir bin Abdullah dia bilang, "Saya tuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf." Saya pernah bersaksi menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat takut. Fasabatna sabtai khalfa Rasulillah. Kami bersaf di belakang Nabi dua saf. Jadi harus dua saf supaya enak nanti menghadap ke musuhnya. Ya. Kami saf di belakang Nabi dua saf. Wal adu bainana wa bainal kiblah. Musuh di hadapan kita. Musuh di hadapan kita katanya. Fa kabbaron nabi wa kabbarna jami'ah. Nabi bertakbir, kami juga seluruhnya bertakbir. Dua sob, seluruhnya, semua pasukan bertakbir. Ya, tsumma raka'a wa raka'na jami'ah. Nabi ruku dan kami pun semua ruku. Tsumma raka'a rasul min ruku wa raka'na jami'ah. Nabi angkat bangkit dari ruku dan kami pun bangkit seluruhnya. Yang beda ini sekarang. Ya, sekarang. Tsumma hadara bis sujudi was-saffu alladhi yalihi. Wakom masopul mu'akor fi nahri al-adu. Kemudian beliau merunduk turun sujud dan sop setelah beliau langsung dan sop yang terakhir yang sop yang kedua dia tidak ikut sujud. Dia tidak ikut sujud. Nah, ketika sujud, jadi baik dari ruku yang Nabi sujud, sop pertama sujud dia tidak sujud, tetap berdiri. Tetap berdiri. Jadi dia bilang, falamma qadar Nabi as-sujud, tatkala Nabi sudah selesai sujud, waqama saful ladhi yali, dan berdiri saf dan telah bangkit, ya, bangun dari sujud saf yang setelahnya, in hadara saful mu'akhar bisujud. Nah, bangkit saf yang terakhir tadi, turun untuk sujud. Saf yang kedua, turun untuk sujud. Kemudian apa? Wa saful ladhi yali alladhi kana mu'akharan. Kemudian kata beliau, dia bilang sini, setelah itu, setelah dia turun sujud, waqamu, setelah selesai sujud dia dua kali sujud, baru Nabi bertakbir, Allahu Akbar untuk berdiri. Di tadi itu Nabi tidak berdiri dulu. Baru dari sujud kedua, Allahu Akbar, Nabi dan sop yang kedua duduk. Paham kan? Setelah itu waqamu, setelah selesai dua sop yang kedua sujud, semuanya berdiri. Karena kan yang duduk ini depan masih mengawasi musuh. Tapi kalau sujud semuanya, kan bahaya. Tidak ada melihat apa? Musuh. Ketika dia duduk, yang di belakang sujud. Yang di belakang sujud. Kemudian katanya setelah itu, summa taqaddam as-saf al-mu'akhkhar wa ta'akhkhara as-saf al-muqaddam. Ini juga perbedaannya. Kemudian saf yang tadi di belakang masuk ke depan, sementara saf yang di depan ke belakang. Supaya terkodok tadi itu yang tadi dia tidak ruku ikut imam. Sekarang gantian. Sofnya itu tukar. Sof depan mundur. Sof di belakang maju. Maju. Kemudian ya. Setelah itu. Fakoma sofil mu'akhor pinahwir adu. Falamma qadar nabi sujud wa sofil ladhi yali in hadok. Sama semuanya. Dengan yang pertama. Dengan yang pertama. Bedanya. Bedanya ketika bangkit dari sujud kedua, sop yang pertama yang sudah sujud tasyahud bersama Nabi, sop yang kedua kan masih di atas, masih berdiri. Dia mereka menunggu sampai sop yang kedua sujud, dua kali sujud, kemudian bertasyahud dan bertasyahud bersama mereka semuanya, kemudian Nabi salam dan salam seluruhnya. Dan salam seluruhnya. Dipahami ini? Dicoba. lagi dua shaf. Iya. Takbir. Ya, takbir semua. Ruku. Ruku semua. Bangkit. Sujud. Ya, shaf kedua jangan. Bangkit dari sujud. Sujud lagi. Bangkit. Duduk, jangan berdiri. Sujud, shaf kedua. Lihat musuh, jangan nunduk. Lihat ke arah musuh, shaf depan. Iya, sujud, ya. Bangkit. Iya. Sujud. Bangkit. Bangkit Abu Ahmad. Tak? Iya. Tidak perlu takbir. Karena dia, mereka lihat. Semua bangkit. Semua bangkit. Seperti itu. Kemudian sekarang, rakaat kedua sama. Seperti tadi. Sujud depan, anggaplah langsung sujud ini. Langsung sujud depan. Iya, langsung sujud. Ruku kan, sudah, ruku semua. Langsung sujud. Bangkit. Sujud lagi. Bangkit. Tasyahud. Ya, antum tasyahud, tapi tasyahudnya lama. Harus melihat ke belakang. Kita tunggu di belakang. Di belakang, sujud. Iya, langsung sujud. Iya. Sujud, bangkit. Sujud lagi. Sujud, bangkit. Tasyahud. Tasyahud bersama. Salam. Selesai. Jadi musuh tetap diawasi di depan. Ini cara kedua. Kalau musuh di mana ini? Di depan. Di depan. Tahu kan? Ini kalau memungkinkan untuk sholat, seperti itu. Kalau untuk memungkinkan untuk berjamaah. Kalau tidak memungkinkan, maka beliau katakan selainnya. Wa ini staddal khawf. Kalau khawfnya, takutnya sangat takut, ya, maka sallu rijalan warukbana ilal kiblah. Maka mereka sholat dalam keadaan berjalan kaki atau rukbana berkendaraan. Tidak ada masalah. Ini doruro ke arah kiblat, ke arah kiblat, wailah goiriha, dan ke arah ataupun ke arah selain kiblat. Karena ini doruro. Ini doruro. Ini dinukil, ya, dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat, bahkan ini yang disebut oleh Al-Quran. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian takut, maka solatlah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan apa? Berkendaraan. Tidak apa-apa. Ya, itu semua dilakukan. Ya. Wa yumi'una birruku'i wasujud. Namanya sedang berjalan ini atau sedang berkendaraan, mereka berisyarat dengan ruku dan apa? Sujudnya. Wa kadzalika kullu kha'ibin 'ala nafsihi. Demikian pula seluruh orang yang takut atas dirinya. Semua. Tadi takut dari musuh. Ya, demikian pula orang takut dari apa saja. Semua. Ya, semua. Boleh. Yusolli ala hasabi hali. Dia sholat sesuai dengan apa? Keadaannya. Terserah, sesuai dengan keadaannya. Wa yaf'alu kullu ma yahtaju ila fi'lih. Dia lakukan apa saja yang dibutuhkan untuk dilakukan. Min harobin agori. Dari lari atau selainnya. Di sholat Allahu Akbar sambil lari. Tidak ada masalah. Tidak ada apa? Masalah. Ya, sudah jauh sedikit, sudah selesai baca Al-Fatihah, ruku. Tidak ada masalah. Pokoknya sesuai apa? Keadaan. Ini menunjukkan bahwa sholat itu tidak jatuh. Kewajiban sholat itu tidak jatuh. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Jelas ini ya? Alhamdulillah. Sudah selesai terkait dengan sholat takut. Pengen baca buku Abdullah, jalankan Abdullah. Gimana?